Konsultasi Syariah. Mati didolimi, apakah syahid? Pertanyaan. Bila meninggal dalam keadaan disiksa, apakah kematian tersebut termasuk mati syahid? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita tidak membahas siapa yang mendolimi, tapi yang kita bahas adalah status orang yang mati didolimi, siapapun yang mendoliminya. Sebelumnya, kembali kami ingatkan bahwa syahid itu ada dua. Satu, syahid dunia dan akhirat. Mereka adalah orang yang meninggal di medan jihad, jenazahnya tidak boleh dimandikan. Dua, syahid akhirat dan bukan dunia. Mereka yang meninggal dengan membawa pahala syahid di luar jihad, jenazahnya tetap wajib dimandikan seperti orang yang mati kebakaran. Tiga, syahid dunia dan bukan akhirat. Mereka yang mati di medan jihad namun tidak ikhlas ketika berjihad. Para ulama menyebutkan bahwa muslim yang mati karena didolimi, apapun bentuk kedolimannya, dia mendapat pahala syahid, sehingga dia mati syahid. Dalam ensiklopedia fikih Islam dinyatakan, para ulama mengatakan bahwa kedoliman berpengaruh terhadap hukum orang yang terbunuh bahwa dia mati syahid. Maksudnya, selain syahid karena perang bersama orang kafir. Di antara bentuk terbunuh karena dolim adalah korban perampokan, pemberontakan, begal, atau yang terbunuh karena membela diri, harta, darah, agama, keluarga, atau kaum muslimin. Atau orang yang dibunuh tanpa pelanggaran, atau mati di penjara sementara dia ditahan dalam kondisi didolimi. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Di antara dalil bahwa orang yang mati didolimi mendapatkan pahala syahid. Pertama, hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya, maka dia syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi keluarganya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. Dan siapa yang terbunuh karena melindungi darahnya, maka dia syahid. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kedua, sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma sebagai syahid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Seketika itu, Uhud bergetar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentakkan kakinya sambil menyampaikan, yang artinya, "Diam wahai Uhud. Yang ada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan dua syahid." Hadis riwayat Bukhari. Padahal kedua sahabat ini tidak meninggal di medan jihad. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut keduanya dengan syahid karena mereka mati didolimi. Umar meninggal di masjid saat menjadi imam salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Sementara Utsman meninggal di rumahnya sewaktu membaca Al-Qur'an ditikam oleh Jabalah al-Misri. Apakah untuk bisa disebut syahid harus ada perlawanan? Tidak harus. Mereka yang didolimi tanpa bisa melawan hingga dia mati, insya Allah akan tetap mendapatkan pahala syahid. Umar dan Utsman ketika ditikam, mereka tidak melakukan perlawanan. Umar ditikam dari belakang, Utsman diam ketika senjata diacungkan kepadanya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Demikian, Allahu A'lam.